Tadi saya dengar Tuan Asri telah sebut tentang berjanji tadi. Sebenarnya mungkin kerana bulan Rabiul Awal belum habis, timbul soalan maulid ni kerana belum awal, masih segar lagi, banyak hari lagi. Kemudian Rabiul Tsani pula, Rabiul juga tu. Dan Ustaz Husin pun sebut hal tadi. Tapi saya rasalah tuan-tuan, perkara ini kita jumpa buku banyak di kedai, berjanji ni tuan-tuan boleh baca makna dia. Saya rasa untuk menambah maklumat lah. Saya bimbangnya dibaca-baca ni pun, kalau kita tak faham, orang kata tak berdosa. Takut kita berdosa kerana tak faham tu. Orang kata, saya tak apa, tak salah sebab saya tak tahu. Nah, tapi kalau hujah tak tahu ni tuan-tuan, kita tak boleh bawa ke mahkamah. Mahkamah akan jatuhkan engkau juga salah sebab engkau tak tahu. Kalau kita langgar traffic light tu kan, api merah tu, kalau kita buat hujah di mahkamah, maaf Tuan Hakim, saya tak tahu api merah ada. Oh, tak boleh terima hujah tu, hujah tak tahu. Jadi saya pun bimbang juga tuan-tuan, kalau kita tak tahu dan kita baca, ada satu ungkapan yang banyak sebenarnya ungkapan tu, ada yang betul-betul saya setuju, banyak yang betul, tapi ada juga yang tak betul tu menyentuh akidah. Ini yang saya bimbang. Antaranya saya nak sebut, saya ni dulu kaki hafal jugalah berjanji ni. Syekh kita ni kaki champion. Satu, kalau saya salah betulkan saya. Saya nak berjanji. Wa usalli ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Gapo tu eh? Angkabu. Kalau kebetulan suara saya sedap-sedap lah tu yang dengar. Kalau tak sedap, menyampah lah. Maksud gini. Wa usalli, saya selawat. Wa usallimu, saya salamkan. Ala nur, ke atas nur. Al-mausuf, yang disifat. Bittaqaddubi, dengan awal tak kala mula. Wal-awwaliyah. Ni, dia pergi kepada konsep Nur Muhammad. Oh, ni banyak pinggai kena jamu nasi lagi, kena hurai ni. Sebab ni konsep Nur Muhammad ni tuan-tuan adalah di antara konsep yang sangat-sangat bertentangan dengan konsep yang dibawa oleh Al-Islam. Nur Muhammad ni tuan-tuan dia pergi pada martabat 7. Martabat 7 dia pergi kepada wahdatul wujud, macam-macam lagi. Tapi majlis ni sebenarnya saya tak nak buka, tapi oleh kerana saya rasa ni menyentuh, saya terpaksa sebut sikit je. Selawat yang pertama tu telah tidak boleh diterima oleh Islam. Sebab konsep Nur Muhammad, konsep Nur Muhammad ada bersangkut paut dengan konsep martabat 7. Konsep martabat 7 ada sangkut dan hubung jalinan dengan wahdatul wujud. Jadi ini perbincangan yang sangat besar tuan-tuan. Dan saya bimbang kalau kita tidak hati-hati, kita akan rusak kita punya pegangan. Dan kalau kita rusak pegangan, maka tak ada apa yang kita boleh bawa ke akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang martabat 7 Nur Muhammad ni saya serah pada Ustaz Duan ni lah pula buat seminar ke apa ke pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi jawapan yang diberikan oleh Dr. Johari Mat sama seperti mana yang diungkapkan sejak dahulu kala, i'rifil haqqa ta'rifu ahlah. Kita kenal kebenaran dan kita akan kenal siapa ahli kebenaran tu. Walaupun apa jua nama yang datang, kalau dia sama kontennya dengan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bubuhlah nama apa pun kita terima. Kalau dia tak sama dengan apa yang Nabi bawa, tukarlah, declarelah diri dia sebagai ahli sunnah sekalipun, kita tak akan terima. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya tambah dalam perkara ini, sikit tadi nak tambah tentang Maulid Al-Barzanji tadi. Kalau yang disuruhkan tadi untuk tuan-tuan buka dan baca, ada berbagai-bagai versi cetakan, yang terjemahan pun ada, yang tidak diterjemah pun ada. Yang tidak diterjemah, saya banyak sebut di banyak tempat. Kalau tuan-tuan baca, ada yang di bahagian mukaddimah itu ditulis oleh muda madrasah mana di Singapura sejak berapa lama, dia yang menyusun untuk dijadikan maulid baca ni, Abu Ja'far Al-Barzanji, yang mereka nathar dan syair dalam kitab tu, yang upacara maulid ni di mukaddimah tu ada dituliskan dalam bahasa Jawa halus. Saya dapat baca dalam beberapa tahun yang lalu, diterjemahkan oleh seorang sahabat yang mahir bahasa tu, mungkin dia sama atau mungkin tidak dengan yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu Malaysia, iaitu dipesankan di situ, janganlah ada yang menghisap rokok atau curut. Kerana apabila sampai pada perkataan ya talak lausanah, waktu tu kan siapa yang tekong sini tahu, bila dia baca sampai tang tu pakat berdiri belakang kan, bila berdiri tu datang apa? Marhaban. Dia kata bila sampai di situ, kerana di ketika itu berdirilah hadirin, roh Nabi akan hadir bersama ketika itu. Kalau 30 majlis kampung kita buat macam tu, dekat roh Nabi nak pergi mana satu? Ini perkara mengitbat sesuatu yang gaib, kan kesatu pendustaan tu. Dan dikatakan lagi, kalaulah dibacakan Maulid Ad-Diba'i, jangan baca, jangan dihisap rokok dan curut, kerana Nabi akan hadir daripada permulaan majlis. Jadi siapa yang hisap rokok, hisap curut, majlis Maulid tak boleh pergi, majlis Hanun tak boleh pergi. Ke mana pun rokok dengan curut memang kena buang. Baik. Itu kalau kita ceritakan tentang Al-Barzanji tadi.